Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. حضرين جماعة الجمعة yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Judul khutbah kita pada kesempatan ini adalah mukjizat dan kekuatan zikrullah. Dulu mata manusia hanya memandang tanam-tanaman yang hijau. Tapi hari ini pandang pemandangan limbah, asap, kotor, pencemaran. Dulu telinga manusia hanya mendengar kicau burung, suara yang merdu, bacaan tilawatil Quran. Tapi hari ini telinga mendengar sumpah serapah, caci maki, hiruk pikuk kota besar. Mau tidak mau, suka tidak suka, manusia dalam keadaan amat sangat kritis. Oleh sebab itu semakin besar kota metropolitan, kota yang megah dan mewah, tapi kering secara spiritual. Di Eropa, di Amerika, tumbuhlah rumah-rumah spiritual yang menawarkan spiritual palsu dengan slogan, luangkan waktu Anda 15 menit dalam sehari untuk bermeditasi, maka Anda akan mendapatkan ketenangan batin. Rumah-rumah spiritual itu penuh dengan berbagai macam variasi model dan caranya yang ditawarkan oleh mereka yang menjual ketenangan palsu. Dan jangan sampai orang Islam terikut dengan apa yang diajarkan dalam rumah spiritual palsu. Karena kita punya yang asli. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ala bizikrillah tatma'innul qulub, hanya dengan berzikir mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Bila orang mengatakan dengan bermeditasi, dengan beryoga, dengan mengikut apapun namanya dia mendapatkan ketenangan, maka ketenangannya itu adalah ketenangan palsu. Bila dia mengatakan setelah ikut ini saya merasa tenang, maka narkoba pun juga mendatangkan ketenangan, zina pun juga mendatangkan ketenangan. Tapi ketenangan yang parsial dan temporer, ketenangan hanya datang dari Allah. Tempat ketenangan adalah hati, dan hati bukan punya manusia. Hati yang sudah ada dalam diri manusia sejak ia dikandung oleh ibunya, tapi bukan milik manusia. Berapa banyak orang yang merencanakan ketenangan tapi dia tidak tenang, karena ketenangan datang dari Allah. Dan Allah yang akan menurunkan ketenangan. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, wahai engkau pemilik hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami, ala zikrika, supaya selalu mengingatmu. Mengapa minta supaya hati selalu mengingat? Ala bizikrillah tatma'innul qulub, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Maka jangan terjebak pada ketenangan palsu, jangan terjebak kepada ajaran yang bukan dari Allah. Ikutlah, qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian memang betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Satu-satunya jalan ketenangan hanya yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain daripada itu, wa man yabtaghi ghayra al-islam dina, siapa yang mencari ketenangan, mencari jalan, mencari kebenaran, mencari cahaya lain dari yang dibawa oleh Muhammad, falan yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Apakah itu dari Socrates, Demokritos, Aristoteles, Thales, semua yang berasal dari pikiran, relatif, bisa benar, bisa salah. Tapi dia bicara bukan dari akalnya, bukan dari pikirannya. Dia bicara kontak langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dia tidak mengikuti hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membawanya? 'Allamahu syadidul quwa, dia yang memiliki kekuatan, malaikat Jibril alaihi salam. Dan kita mengikuti apa yang diajarkan. Segala yang kita lakukan adalah dalam rangka berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berzikir adalah orang yang hidup. Orang yang tidak berzikir adalah orang yang mati. Selama ini bila kita ditanya, siapa itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah yang makan. Makhluk hidup adalah yang menerima respon. Makhluk hidup adalah yang bergerak. Itu kata orang yang mengkaji ilmu hidup, biologi, ilmu hayat. Tapi dalam hadis Nabi dikatakan, "Matsalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah," perumpamaan orang yang berzikir mengingat Allah, "wal ladzi la yadhkurullah," dan orang yang tidak berzikir mengingat Allah, "kamatsalil hayy wal mayyit," seperti orang hidup dan orang mati. Bila kita berzikir, maka kita sedang hidup. Bila kita lupa, maka sesungguhnya kita sedang mati. Berapa banyak, berapa kali, berapa lama kita serumah dengan mayat-mayat yang bergelimpangan, satu kantor dengan mayat, dengan orang mati. Oleh sebab itu, innaka la tusmi'u summa, engkau tidak mungkin dapat membuat orang mati itu bisa mendengar, karena sesungguhnya dia hanyalah jasad-jasad yang berjalan, rohnya sudah lama mati karena dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ketika bangun dari tidur, kita langsung mengikatkan, mengkonekkan pikiran kita dengan Allah, langsung mengingat Allah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Begitu kita bangkit, bangun dari tempat tidur, kita masuk ke tempat najis yang kotor dan berbau, yang dikatakan sebagai tempat setan, tapi kita ingin mengikatkan diri dengan Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Selesai berwudu, kita tidak tahu bagaimana bentuk wajah kita, maka kita ingin melihatnya, merapikannya, membersihkannya. Saat melihat wajah itu pun kita mengingat Allah. Allahumma ya Allah, kama hassan takhalqi, sebagaimana engkau perbaiki bentuk fisikku, fahassin huluqi, maka perbaiki akhlakku. Karena ada keseimbangan antara wajah, antara bentuk fisik, antara tubuh, rambut, mata, telinga dan kaki dengan kebaikan akhlak. Karena Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan antara zahir dan batin, antara fisik dan mental, antara material dan spiritual. Itulah seorang muslim. Dia langkahkan kakinya ke tempat bekerja, dia tetap mengingat Allah. Dia langkahkan kaki kanan, dia katakan bismillah dengan nama Allah. Tawakkaltu 'alallah, aku berserah diri kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kalaulah pedagang itu mengingat Allah, maka tidak akan ada pedagang yang menyuntikkan pemanis buatan ke dalam buah yang akan dia jual. Kalaulah pedagang itu mengingat Allah, maka tidak akan ada permainan timbangan, takaran, ukuran penuh dengan kepalsuan. Kalaulah pegawai itu mengingat Allah, hatinya tak putus berzikir mengingat Allah, tidak akan ada mark-up, tidak akan ada kecurangan, tidak akan ada keluyuran di luar kantor pada jam-jam bekerja. Karena dia ingat bahwa dia sudah makan uang rakyat, dia akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah pemimpin itu berzikir mengingat Allah, dia tidak akan aniaya rakyatnya, karena dia akan dituntut di hadapan Allah. Kullukum ra'in, setiap kalian pemimpin, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih, kalian akan ditanya tentang kepemimpinan kalian di hadapan Allah. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fu'ad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya. Pikirannya mengingat, hatinya merenung, maka tidak pernah sedetik pun dia lupa dan alpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dia melihat kilat menyambar, dia tetap mengingat Allah. Subhana man yusabbihu bihir ra'du wa bihamdihi, subhana, maha suci dia. Man yusabbihu bihir ra'du, planet, matahari, Saturnus, Venus, Jupiter, semuanya bertasbih mengagungkan Allah. Oleh sebab itu ketika apa yang dia pandang, dia katakan, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Dia katakan, Subhanallah. Karena semua datang daripada Allah, akan kembali kepada Allah, mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak lagi dipilah-pilih. Bila di masjid beribadah, di kantor bukan ibadah, di Masjidil Haram ibadah, di masjid kecil bukan ibadah, di tempat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa adalah ibadah, sedangkan di tempat bekerja, di pasar, di mall bukan ibadah. Dalam Islam semua adalah ibadah, hanya saja berbeda, ada yang mahdhah, ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunat, ada yang membatalkan. Tapi ada yang bernilai ibadah. Maka orang yang berzikir mengingat Allah pagi, petang, siang dan malam, tak pernah luput, zikirnya tidak pernah terbatas ruang masjid, zikirnya tidak pernah terbatas di dalam salat, sampai-sampai dia berzikir dalam setiap posisi dan kondisinya. Siapa dia? Allazina yadhkurunallah, mereka yang mengingat Allah, qiyaman ketika tegak, wa qu'udan ketika duduk, wa 'ala junubihim, bahkan ketika berbaring sekalipun, saat akan menutupkan mata, dia tetap juga mengingat Allah. Bismika Allahumma ahya wa amut. Tidak pernah dia lupa, karena dia sadar ketika malaikat maut akan mencabut nyawanya, yang akan dia ucapkan adalah afdalu zikri seabdal afdal zikir, la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani, dua kalimat. Khafifatani alal lisan, ringan diucapkan lidah. Saqilatani fil mizan, tapi dapat memberatkan timbangan amal pada hari kiamat. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Kata-kata zikir, tapi tidak hanya itu. Ada kata zikir bentuk yang lain. Istighfar juga zikir. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dia sedang berada munajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan di depan rektor, dia bukan di depan menteri, dia tidak di depan presiden, tapi dia sedang berada di hadapan Dia yang mematikan dan menghidupkan presiden, menteri dan rektor. Dia sedang berada di hadapan Dia yang kekuasaannya lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Hamba itu bersimpuh sujud, menetes air matanya, mengenang dosa di masa lalu, menetes air mata darah agar minta kembali ke masa lalu. Umur takkan kembali pulang, maka keluar dari mulutnya dalam istighfar yang panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitan diberikan Allah jalan keluar, wa min kulli hammin faraja, setiap kesusahan akan diberikan kelapangan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, akan diberikan jalan, akan diberikan rezeki dari yang tidak dia sangka-sangka. Maka istighfar juga adalah bagian daripada zikir. Salawat kepada Nabi, nampaknya mengingat Nabi, tapi sesungguhnya juga terkandung di dalamnya zikir. Man salla alaiya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asra, Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Wa huttat anhu asra sayyiat, Allah akan tutupi 10 kesalahan, silap, salah dan dosa. Wa rufi'at lahu 10 darajat, akan dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Maka perbanyak selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Inna salatakum ma'rudatun alayya, pada hari Jumat, sayyidul ayyam, induk dari segala hari, perbanyaklah selawat kepadaku. Inna salatakum ma'rudatun alayya, salawat kalian akan dibawa ke makamku di Masjid Nabawi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Sahabat bertanya, kaifa salatuna ma'rudatun alayka waqad arimta, bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke makammu padahal engkau sudah mati dimakan cacing tanah. Nabi menjawab, inna allaha harramal arda ajsadal anbiya, Allah mengharamkan cacing tanah, Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Maka kita berselawat bukan hanya sekedar selawat, tapi kita diperintahkan wasallimu alaih, ucapkan salam kepadanya. Tidak ada salat yang kosong daripada salam kepadanya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, walaupun dia sudah meninggal 14 abad yang lampau, lebih daripada itu. tapi seolah-olah dia hadir bersama dengan kita. Dia berada di hadapan kita. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bukan fisiknya, tapi rasa seorang hamba yang dekat dengan Rasulullah, yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana jika orang itu tidak berzikir? Bila berzikir dapat pahala, tidak berzikir tidak apa-apa. Bila berzikir dapat pahala, tidak berzikir tidak mengapa. Inilah yang membuat orang tidak berzikir. Sedangkan orang yang tidak berzikir itu dengan ancaman yang keras. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia bacakan ayat Al-Qur'an, "Wa may ya'su 'an dzikri Rahman," siapa yang tidak berzikir mengingat Allah, "nuqayyid lahu syaitanan," maka dia akan diikatkan dengan setan. Fahwalahu qarin, setan itu akan menjadi kawannya. Setan itu akan berbisik ke dalam hati dan otaknya. Jangan heran keputusannya keputusan yang pro kepada setan. Jangan heran bicaranya seperti setan. Jangan heran otaknya otak setan. Kenapa? Karena dia tidak berzikir dengan Allah. Allah berjanji dalam Al-Quran, "Nuqayyid lahu syaitanan," kami akan ikatkan dia dengan setan. Fahwalahu qarin, maka setan itu akan menemaninya. Sampai kapan? Sampai mati pun dia akan tetap bersama dengan setan. Jangan heran profesor doktor berilmu banyak, pimpinan ormas hebat, dikenal, masyhur, tapi kenapa pro kepada setan? Karena jauh daripada zikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man a'radu an zikri, siapa yang tidak berzikir mengingat aku, fa inna lahu ma'isyatan dangka, maka hidupnya akan sempit. Hidupnya sempit bukan berarti miskin. Hidupnya sempit bukan berarti kena PHK. Hidupnya sempit bukan berarti dia susah. Dia kaya. Hartanya banyak. Melimpah ruah. Punya kuasa. Tapi hidup ini selalu terasa sempit, sempit dan sempit. Berakhir dengan bunuh diri. Berakhir dengan terjun dari gedung tinggi 100 lantai. Berakhir dengan minum racun. Berakhir dengan terjun ke sungai. Hidup nestapa singkat. Tapi azab yang akan diterima, khalidina fiha abada. Apakah setelah mati selesai azabnya? Azab lebih mengerikan lagi setelah mati. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Bila buta di dunia, setelah mati mungkin dia akan melihat karena cahaya dari Allah. Tapi kalau sudah buta di alam akhirat, apa yang akan diharapkan dapat mengobati mata? Di dunia buta sejenak saja, tapi kalau sudah buta di akhirat, khalidina fiha abada. Dan dia komplain kepada Allah, "Ya Allah, lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira, kenapa aku buta padahal dulu aku hidup di dunia dalam keadaan bisa melihat." Allah ingatkan dia, "Laqad atatka ayatuna fanasitaha," ayat-ayat kami sudah datang kepadamu tapi kau tak pernah ingat, tak pernah berzikir, tak pernah mau mendekatkan diri kepadaku. Fakadzalikal yauma tunsa, maka hari ini kau sebagai makhluk yang terlupakan, terhinakan, buta, tak dapat melihat kebenaran, tak dapat melihat zat Allah, tak dapat melihat surga Allah. Tidak ada azab yang lebih menyedihkan daripada azab orang yang tidak berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, والعصر, إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى, إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه